Dentang bunyi kedamaian lah terdengar di kejauhan. Hari-hari berlalu bawa pergi angan dan mimpi. Hanya letih kau tinggalkan. Nanti malam.